Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kula panjenengan sedaya ngaturaken puja-puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah Pangeran ingkang murba masisa mubah musi ing jagat. Awit sampun pinaringan kathah kanugrahan. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Menawa sira duweni kekarepan bakal ngitung kanugrahan peparingi Allah subhanahu wa ta'ala lan tuhsuha. Sira ora bakal bisa ngitung. Alhamdulillah dalu niki kita tasih saged makempal malih manunggal malih wonten pahargian pengawasan yang sukawruh. Nggih lan kita tasih maos bab ingkang sami kalian bab kala wingi nggih. Judul babipun babu majaa fi tatayyur. Nggih menika rumangsa ketiban apes. Nggih. Nggadahi perasaan nggadahi nggih rumaos ketiban apes. Lan wonten pepanggihan dalu niki kita badhe maos tunggal utawi kali hadis dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibun sebat wonten ing mriki walahuma lan saking kekalihipun maknanipun saking Imam Bukhari lan Muslim. An Anasin saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ridho kagem piyambakipun. Qala piyambakipun ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika la adwa wala tiyarata wa yujibunil fa'lu. La adwa ora ana al adwa. Penyakit menular. Leloro kang nulari. Wala tiyarata lan ora ana tiyarah. Tiyarah menika maknanipun rumaos ketiban apes. Nggih, utawi ngarep-arep tekane perkara ingkang elek. Waduh, kaya neng ulo malang. Wah, diki aku bakal nompo kacilakan. Nah, niku maknanipun tiaroh. Waduh, harap rabi kok iki cepak sasi suro. Nah, mesti bakal ciloko iki. Nah, menika maknanipun tiaroh. Wah, bengi-bengi kok neng manuk ceguk. Wah, iki bakal neng wong mati. Nah, niku ingkang dipun wasani tiaroh. Wah, dolan yang yojo kok malah ngelindes kucing mati. Wah, iki arep nemoni lelakon apa iki? Niku maknanipun tiaroh. Ewan dini penyakit menular, sampun kita aturakan wonten pepanggihan ingkang kalampahan nggih. Ingkang dipun tampik dening Nabi sallallahu alaihi wasallam niku sanes penyakit menular. Ning ingkang dipun tampik dening Nabi niku penyakit menular mboten saged nular karepe dhewe. Nanging penyakit menular kalau wau piyambakipun nular niku sebab dipun karepake dipun pikajengaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiang-tiang Arab jahiliyah nalika semanten niku nggadahi kapitadosan bilih wabah utawi penyakit menular utawi virus nggih napa mawon niku iso nular sak karepe dhewe. Nah menika kelentu nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ora ana penyakit menular maknanipun mboten wonten gerah menular ingkang saged nulari sak karepe dhewe mboten. Nanging gerah menular kala wau saged nular niku sebab dipun kersake dening Allah Subhanahu wa taala. Dados virus, dados bakteri, anake virus, putune virus, buyute virus niku sedanten wonten pangawasipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sedaya wadya balanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan dheweke nalika nemplok, nalika nular niku ada dasar kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kopat kapita kaya manuk beranjangan. kekejero kaya manuk beranjangan, kupat kapita kaya buntut ula tapak angin, anggone melayu seko virus, nek Allah Subhanahu wa taala sampun ngersake menungso niki ketaman virus nggih bakal kepencoan virus. Nggih, menika ingkang kedah dipun pitadosi dening sedanten umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados nalika Nabi ngendika la adwa wala tiyarata ora ono penyakit sing menular niku maknane mboten wonten penyakit menular sing iso nulari dhewe niku mboten wonten. Ning piyambake pun nular sebab dikersake dening Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarata lan ora ono tiyarah. Maknane pun mboten wonten gandeng cenengipun mboten wonten sambung rapetipun antawisipun manuk ceguk karo wong mati. Mboten enten kaitane wong serak, manuk serak kalih wong mati. Mboten enten kaitane musibah kalih kucing. Mboten wonten sambung rapetipun antawisipun sasi suro kalian wong pegatan, wong mecicil ngene. Mungkin nek nikah ten sasi suro, naipe mecicil. Nggih, calon maratuane kelenger. Mantene padu wae, mboten enten kaitanipun. Niku ingkang dipun wastani napa tiyarah. Mila umat Islam kula panjenengan sedaya pinangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kedah pasrah bongkoan tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awas lho, kowe arep duwe mantu to. Oh, kapan? Ya iki sesuk iki sak sing ngarep iki. Lah kuwi kan pas sesuro. Nek suro ya aja duwe ewuh mantu. Aja ngrabekke anak sasi suro. Kuwi sasi sing ora becik. Niku dipun wastani tiyarah. Nggih. Semanten ugi ngetung ilmu sampar wangke tali wangke. Ngemu sampar wangke tali wangke niku ngelmu ingkang ngrembug babakan dina becik dina ala. Nggih. Dadi mboten enten critane dina becik dina ala. Sekabehi dina menika sae, mboten enten dina becik dina ala mboten wonten. Jenenge Bejo. Bejo lahir Selasa Kliwon. Ketemu kalau Martini, Martini lahir Setu Legi gitu. Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Selasa Pahing karo Setu Legi ku nek diitung ketemune semene, nek semene kuwi jenenge nggih ngene, nek wis ngene iki ora becik. Dadi selawase Bejo karo Martini iki ora iso ketemu. Miturut ngelmu sampar wangke tali wangke niku dipun wastani tiyarah. Rumangsa apes, merasa sial. Nggih, Bejo omahe kidul dalan, Martini omahe lor dalan. Kuwi ora cocok, ora jodoh. Nek omahe kidul dalan, kuwi nek golek bojo kudu sing wetan dalan utawa sing kulon dalan. Nek kidul dalan roller dalan, kuwi sesuk bakal nemoni kacilakan. Niku tiyarah mboten pareng dipun pitadosi. Nggih, nek pun padha tresnane Bejo ya soleh, Martini nggih salehah, dirabeke walhamdulillah tawakal pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Aniku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiaroh mboten wonten, rumaos apes, merasa sial karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, menemui sesuatu. Niku mboten wonten. Nggih, dene iki kula nggih dikirimi foto, nggih. Anu saking sederek nggih, saking telatah lor mereka. Enten ngen kobongan niku genine niku peluke niku bentuk kaya gendruwo. Jadi kobongan ini apa gara-gara gendruwo? Mboten enten gendruwo iso ngobong gitu. Kejaba gendruwo ndas ireng lah niku nembe wonten gitu. Gendruwo sing ndase ireng menungso. Ning sedanten musibah napa niku kobongan, napa niku lindu, napa mboten wonten kaitane kalih Mbah Petro, kalih Nyiro Kidul, kalih wektu, wekdal tertentu, manuk tertentu menika mboten wonten kaitan lan gandeng cenengipun Allah Subhanahu wa taala sebab umat Islam nggadahi kapitadosan Allahu Rabbul Alamin. Allah menika ingkang nggadahi panguwaos, ingkang murba masesa mubah musi ing jagat saisine. Ngantos melakune virus, mencoke virus, sesuk bakal mencok ning sapa, si fulan keneng virus, si fulan ora. Niku sedanten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh malih, "Wa yujibunil fa'lu." Lan aku rumangsa gumun marang al fa'lu. Qalu para sahabat sami taken, Nggih nyuwun pirsa dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mal fa'lu? Punapa to ingkang dipun wastani al fa'lu menika Kanjeng Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, al kalimatut thayyibatu. Ya kuwi tetembungan sing sarwa becik. Pangandikan-pangandikan ingkang sarwa sae. Menika riwayat sahih, riwayat Imam Bukhari nomoripun gangsal ewu pitung atus pitung doso enam. Semantan ugi riwayat Imam Muslim nomoripun gangsal ewu wolong atus setunggal. Bapak ibu kang mas mbak ibu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Wonten kitab sanesipun dipun sebat bilih al-fa'lu niku maknanipun ta'milul khair. Ta'milul khair niku kosok wangsulinipun ta'milus syar. Ta'milul khair niku ngarep-arep kebecian. Ning nek ta'milu syar, ngene kuwi utiaroh niku. Rumangsa ketiban apes. Nggih. Umat Islam, nggih umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika dipun dawuhi supados tansah ta'milul khair. Utawi nek basa kerene napa nggih? Optimis nggih. Optimis. Ning nek tiaroh rumangsa ketiban apes niku jenenge napa? Pesimis nggih. Terus nggih Mas. Nah, nek ta'milul khair niku optimis, nek ta'milul syar niku pesimis. Wah, nabrak kucing arepane nglelakon apa iki? Nggih. Kala wingi kula sampun matur wonten pepanggihan ingkang sampun kalampan bilih jam 12 dalu niku wonten sederek sing telpon dheweke pun dugi griya, dheweke kepengin bali melih ten jalan raya sebab kala wau nabrak kucing. Kok kucingnya ora tak kuburke, ora tak kafani, gengko nek aku nabrak kucing bar kuwi entuk bahaya, entuk musibah, entuk balak, entuk bebendu kepiye? Sebab aku wis nabrak kucing, sebab kucing kuwi jare mbahne. Mbahne macan kan. Dadi jare macan niku nek weruh kucing jare wedi ngono. Dadi ndalu niku pripun nggih Mas niki kula ajeng bali melih ten jalan raya. Sebab kula wau nabrak kucing. Saat niki niki, nggih. Jam 12 bengi, nggih. Saene pripun? Pun mboten sah bali ten jalan raya, mboten wonten sambung rapetipun, mboten wonten gandeng cenengipun antawis kucing kalian musibah. Kucing kaya dene kewan liyane. Jenengan nabrak semut, nabrak percil, nabrak kadal, nabrak kucing niku padha. Nun mboten enten syariate kucing niku kudu didusi. Ini dikafani, kok ini nggon peti dikubur sebagai bentuk penghormatan supaya awake dhewe mboten tertimpa musibah. Niku tumindake pun tiang-tiang jahiliyah. Nggih, mboten perlu dipunti, mboten perlu dipuntiru. Ning nek niat nabrak kucing pareng mboten? Nggih, mboten pareng. Kucing niku insyaallah kewan sing pun ngati-ati. Dadi wayahe nyabrang-nyabrang, wayahe eneng mobil liwat nggih dheke meneng. Beda kalih pitik nggih. Nek pitik niku enten mobil lewat ki malah nyabrang. Nek ora eneng mobil malah meneng wae. Barengan eneng wong lewat malah nengahan niku pitik. Dados cekakipun cariyos umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten pareng anggadai raos ta'milus syar. Rumaos ketiban apes, rumaos pesimis ning kedah tansah napa optimis. Niku ingkang dipun wastani al-fa'lu. Senadyan omahe kobong nggih tetep optimis terus. Mboten pareng pesimis. Ya menatap masa depan yang lebih cerah dan gemilang ngoten niku. Dadi entene minggu ya guyu, mesam, mesem ngoten niku. Ora kok napa niku bar nabrak kucing raine pating telekuk niku. Ora eneng eseme, ora eneng guyune, sarwa sedih ming mikir napa ku kucing. Ah menika kelentu. Wali Abu Dawud bi sanadin sahihin. Lan wonten riwayat saking Imam Abu Dawud kanthi sanad ingkang sahih an Urwah bin Amir saking sahabat Urwah bin Amir. Dzukirat disebutake at-tiyaratu tiyarah nggih menika rumaos apes wau. Nggih, pesimis. Ainda Rasulillah wonten ngarsanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala banjur Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ahsanu hal fa'lu. Tiyaroh sing paling becik iku sing diarani al-fa'lu. Al-fa'lu nggih rumaos optimis kala wau. Nggih, ngarep-arep kabecikan. Dados saking hadis niki kula panjenengan sedaya saged mendhet piwucal nggih, bilih al-fa'lu optimis niku kelebu golongane tiaroh. Ning tiaroh sing paling becik. Nek tiaroh sanes niku mboten sae. Malah-malah wonten riwayat sanesipun mangke dipun sebut tiaroh niku kelebu tumindak syirik. Tiaroh niku kelebu tumindak syirik. Lan syirik niku dosa sing paling gedhe. Senadyan syirike syirik cilik, niku miturut sebagian ulama nggih, miturut peranganipun ulama, dosa gedhe kalih syirik cilik niku cek gedhe pundi dosane. Tumindak dosa sing gedhe kalih syirik ning cilik. Dosane akeh pundi? Akeh sing syirik. Senadyan cilik, nggih. Nggih. Dadi syirik niku dosa sing gegirisi, wonten syirik akbar, wonten syirik asghar. Ning syirik niku senadyan asghar, senadyan cilik, niku iki luweh akeh dosane dibandingake dosa sing gedhe-gedhe niku. Nggih. Mula jangan ada syirik di antara kita. Ampun ngantos nggadahi kapitadosan syirik senadyan saipitipita. Nggih. Senadyan sak duli-dulita. Senadyan kesyirikan niku cilik, mbegegek ugek-ugek sak duli-dulita. Niku mboten pa mboten parang. Syirik kudu sumingkir saka atine umat Islam. Umat Islam namung pasrah bongkoan, tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kedah tansah optimis nggadahi pangarep-arep ingkang sae. Nah, wonten peranganipun tiyang niku nyebutake tiaroh ten ngarsane Kanjeng Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam banjur dawuh, ahsanuhal fa'lu. Tiaroh sing paling becik iku al-fa'lu, ngarep-arep kesaenan. Wah, kok ana cecak nyeblok ya anu ya bi iki bakal ning apa ya? Bakal ning apa kira-kira nek cecak nyeblok? Bakal nek ganjaran, lho ngopo bi? Sebab awake dhewe disunahke gepuk cecak supaya mati. Nek cecake nyeblok kan rasane jebret karet ning dhuwur. Nek cecake menek kan dadak dijebret karet. Cecake wis nyeblok ning ngisor kari ngecek sirahe, tes ngoten. Mati entuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Napa nggih nggih? Dadak sunah cecak niku dipun gepuk. Nggih, saene sekali gepuk bablas mati. Supaya bablas mati sing digepuk napane? Hah? Ndase kudu kenal lho ya. Nek guru nyerempet kupinge ya tadi. Lah napa cecake duwe kuping mboten ngerti kula. Nggih. Ning ketoke bolongane kuping nggih wonten nek daun telinga kayane mboten duwe cecake. Semanten ugi tekek. Ora kok eneng tekek manggung malah diitung. Tekek sugih, tekek melarat, tekek sugih, tekek melarat. Sugih melarat, sugih melarat. Sugih melarat, waduh, iki ketoke masa depan suram iki. Sebab tekae manggung tak hitung pasti bo melarat gitu. Lah niku jenenge tiaroh melih. Nek enten tekek manggung ndang digoleki ndang digecek sirai entuk ganjaran alhamdulillah. Sebab wonten hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih dawuhake supados tekek, supados napa niku jenenge cecak. Semanten ugi kewan-kewan sing mirip niku, niku dipun pateni. Sebab napa dheweke niku kewan sing jahat. Nggih nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ngoten nggih awake dhewe sami'na wa atha'na. Ku nanti populasi cecak dadi ilang. Anak putune awake dhewe dadi ra ngerti cecak ngoten niku. Nah niku pun main akal meleh nggih. Nek ngoten berarti korban niku mengke dadi wedhus-wedhus dadi ilang pendak taun dibelahi bareng-bareng. Nggih mboten. Wedhus niku pun pinten 1000 taun dibelahi saben taun niku. Mongko mendo niku nek mana anake pinten? Setunggal kalih ngoten nggih. Setunggal kalih gek pendak taun dibelah terus. Ning wedhus niku ora mboten entek. Ten desa-desa niku wedhus siji akeh. Beda kalih kirik. Kirik niku nek mana pinten? Telu, limo anake kirik niku. Tur mboten tau dibeleh secara massal. Ning tendeso-ndeso niku sing jenenge kirik niku tetep sithik mawon. Sebab napa? Mendo niku sawijining kewan ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ma min nabiyyin illa wara al-aghnam. Ora ana sawijining nabi kejaba nabi iku mesti tahu angon wedhus. Mesti nate ngangon mendo, nggih. Jagal di seluruh dunia bersatu untuk menyembelih kambing niku insyaallah nggih. Nganti tekane dina kiamat mboten badhe katelasan. Nggih. Sebab syariat Allah niku baqiyah zahirah ngantos dumugi dinten kiamat. Wala taruddu musliman. Nabi ngendika malih. Tiara sing paling becik iku al-fa'lu. Duweni pengarep-arep sing apik sing becik. Nggih. Optimis. Wala taruddu musliman lan tiara iku ora kena napa nggih? Membatalkan, mengurungkan. Napa niku basa Jawane mengurungkan niku? Ngurungake. Kan enten lurah wurung nggih, enten nggih to? Jago lurah ra dadi niku lurah wurung jenenge. Enten mboten niku? Enten menungsane ten mriki nggih eneng kok ya. Lurah wurung enten. Ning nek wong Islam kok gara-gara tiarah dadi wurung ora sida mantu, wurung ora sida nyambut gawe niku dipun awisi dening Nabi. Wala taruddu musliman becike tiaroh iku aja nganti gawe wong Islam iku dadi mbatalake niate. Niate arep dodol. Gandengane ulama lang, wah aku ra sida dodol lah. Ora penak atiku iki ketoke kok. Ulama lang iki pinangka pratandha nek ku dodol bakal ora payu lan sak piture, bakal ketiban udan. Dagangane bubrah rusak lan sak piture. Mereka mboten tarang. Senadyan enten ulama lang, enten manuk ceguk, enten sasi suro, enten napa melesane-sanesipun, menika umat Islam kudu tansah melaku terus. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung nek cara Jawa. Nggih, ning nek cara kaji niku malang-malang tunjang ngoten niku. Rawe-rawe rantas, malang-malang tunjang. Wis sing ngowahi ngono sing ngajari sapa ya mbuh ya ora ngerti aku. Nggih, dados nek niatipun sae ajeng sadean dedagangan nyambut damel ajeng gadah mantu kok eneng tiaroh mboten sah direwes. Rawi-rawi rantas, malang-malang puntung tak pasrahke kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Sapa wonge pasrah bongkoan marang Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal nyukupi kabeh kebutuhane. Allah bakal ngayomi dheweke saka sekabehing pagebluk, saka sekabehing balak. Dados Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang dawuh, ahsanuhal fa'lu, tiara sing paling becik iku duweni pangarep-arep sing apik, wala taruddu musliman lan ora kena wong Islam iku mbatalake niate gara-gara tiara. Fa idzalan menawara aweruh ahadukum salah sewijining sira, mayakrahu perkara-perkara sing ora disenengi, manuk ceguk, lindes, napa wae kucing, terus manuk serak, napa meleh, perenjake ganter, bakalan yang dayon nagih hutang, barang ngoten niku. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, menawa sewijining sira weruh perkara sing ora nyenengake, falyakul, dheweke enggal-enggal ndonga. Ndongane pripun? Allahumma ya Allah, layak tibil hasanati mboten wonten ingkang saged maringi kesaenan-kesaenan illa anta, kejawi namung paduka. Wala yadfa'us sayyiati illa anta. Ngilangi musibah, ngilangi bencana illa anta, kejawi namung paduka ya Allah. Wala haula wala quwata illa bika. Lan boten wonten daya, boten wonten kekiatan, kejawi asalipun saking paduka ya Allah. Ngoten niku. Niku menawi awake dhewe kepencokan rasa tiaroh, rumangsa ketiban apes niku. Enggal-enggal maos donga niki. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u bis sayyiati illa anta, wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya Allah, mboten wonten ingkang saged maringi kesaenan kejawi paduka, mboten wonten ingkang saged ngicali musibah kejawi paduka, lan mboten wonten daya, mboten wonten kekiatan kejawi asalipun saking panjenengan. Menika donga ingkang kedah asring dipun waos nggih. sing nom-nom barang niku kadang kala pun ngaji niku nggih terpengaruh. Nggih. Pangendikanipun tiyang kathah niku. Tanggane ngandani awas lho sura lho, ngati-ati awas lho sura lho. Iki malam Jumat kliwon kuwi arep ning ndi? Arep pengajian. Pengajian ning ndi? Ning Ungaran. Awas lho iki malam Jumat kliwon lho. Gek lagi usume anu lho. Usume lelembut dosa bo ning ndi-ndi. Dadi perindang-perinding ah. Mangkat ora ya, mangkat ora. Ngenteni tekek manggung dihitung mangkat ora. Ah menika mboten leres. Ngisini-sini. Ngaku dadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning tasih ajrih kalih perkawis-perkawis tiara. Ngisin ngisini-sini napa meleh cah lanang, napa meleh cah enom. Nggih. Ila dumateng mas-mas, nggih utaminipun adik-adik semanten ugi bapak-bapak ingkang kagungan putra wayah nggih, cilik cilik-cilik niku ampun kulino diwedeni. Awas lho, wengi-wengi dolan nek ana ing wedon karepmu lho. Niku bocah cilik diomongi ngoten niku ngantek tuwek niku. Nggadahi raos ajri. Nggih. Wonten tiyang nggadahi pekareman pandemen senengane nonton film-film horor, tayangan-tayangan mistis. Sakniki pindah ten YouTube. YouTube niku acara mistis kuatah banget. Napa mulai sing sobo turut ngalas sobo turut gunung niku. Isine mung crita gedebus kerincing kabeh niku. Diwedeni iki ana ing pocong ana ah niku ngaya-wara kabeh. Nggih. Niku ngawur. Biasanipun tiyang ingkang napa sadurunge mangkat ten gunung niku pun pikirane pun tiarah. Langkung rumiyin. Ya ana ngapa lemut apa-apa nggih. Dadi wangi iki arep ana ngapa ya? Disemprot kalih Mas admin dadi wangi. Lha sak derenge munggah gunung niku dheweke wah munggah gunungnya ora kena ganjil. Ku nek ganjil bakal ciloko. Ha niku tiaroh. Nggih. Munggah gunungnya ora kena anu napa niku pengajiane ndelala majite ten dhuwur gunung nggih. Ku nek munggah gunungnya nek ora kena wong wadon lagi haid. Ku nek haid engko dadi ciloko. Niku tiaroh. Mboten pareng. Kejawi perkawis-perkawis kala wau wonten gandeng cenengipun wonten sambung rapetipun. Nggih, awas iki musim udan. Nek munggah ning gunung, kudu nggawa tenda, kudu nggawa sleeping bag. Nek ora nggawa kuwi bakal cilaka. Niku dudu tiaroh. Nggih, sebab niku wonten kaitanipun. Ewan dene tiaroh niku mboten wonten sambung rapetipun. Menika hadis riwayat Imam Abu Dawud, nggih nomeripun 3919. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Hadis salat jengipun Ani bin Mas'udin marfu'an saking sahabat Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud secara marfu' At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinna allaha yudhibuhu bitawakkuli. Sing diarani tiyaroh nggih utawi rumaos ketiban apes niku iku syirik. Tiaroh iku syirik, tiaroh iku syirik. Wa ma minna illa ora ana sawiji awake dhewe kejaba ning mboten ditutupne melih. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Ananging Allah Subhanahu wa taala ngicali, ngilangi tiaroh iku mau kanthi tawakal. Dados tombone wong tiaroh niku kanthi tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih Allah niku ingkang murba masih somobah musi ing jagat. Mboten wonten kesaenan kejawi asalipun saking Allah. Mboten wonten balak musibah kejawi asalipun saking Allah. Kelebu virus corona niki nggih asale saking Allah. Nggih. Sedanten ingkang kedadosan ingkang dumadi wonten sak lumahing jagat nggih. Sak ngandhapipun langit menika kanthi karsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi Allah Subhanahu wa ta'ala sampun nyebar virus ten pundi-pundi papan ten saindenging jagat niki. Njur kepiye carane Allah le arep ngilangi virus niku? Gampang napa angel? Menawi Allah Subhanahu wa ta'ala sampun ngersakake, gampang niku. Banjir bandang ten jamanipun Nabi Nuh niku gawe kelelep donya. Nggih. Ning nalika Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh dumateng jagat, jagat, banyu iki untalen, leken. Toyo niku ilang. Nggih. banjir bandang niku resik, ical. Semanten ugi Allah Subhanahu wa taala menika maha kuwas ngicali virus niku gampang sak gebyaring tatit luwih cepet tinimbang gebyaring tatit. Mila mboten wonten napa niki jenenge awonipun malah kepara wajib umat Islam kula panjenengan sedaya menika kedah tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala lan kedah tansah optimis. Ta'milul khairi. Ta'milul khairi. Nek krungu swara ambulan ki atine deg-degan nggih, kupinge disumpeli mawon. Nggih, supaya mboten apa? Deg-degan mboten teratapan. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkuli. Ananging Allah Subhanahu wa taala ngilangi kanthi tawakal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Menika hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi lan piyambakipun ngendika menika pinangka hadis ingkang sahih. Wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'udin. Lan dadekake bagian akhir niku pangendikanipun sinten? Sahabat Ibnu Mas'ud. Wali Ahmad min hadis Ibnu Amr, saking Imam Ahmad, saking hadis Ibnu Amr. Man radat hutiyaratu an hajatihi. Sapa wonge ngurungake niate? Sapa wonge ngurungake karepe mergo tiyarah? Jane pengen mantu, wis cepak-cepak wis blonjo dadek bengek, suratipun sampun komplit nggih. Dumadakan nembe kelingan, wah jebule kok sasi sura. Iki apike ra sida wae. Ah ngoten niku. Faqat asyrak. Yakti dheweke wis tumindak syirik. Jenengan weruh kula Malang ajeng dodolah ra sidoah mulih wae. Dheweke sampun tumindak syirik. Krungu manuk serak manggung, wah iki bakalan sing mati. Gek sapa ya? Percaya ngoten niku? Berarti piyambake pun sampun tumindak syirik. Qalu para manungsa sami taken. Wa ma kafaratu dzalika, banjur apa tebusane? Tebusanipun tiyang ingkang sampun tumindak tiyaroh sing pun kebacut tumindak tiyaroh, tebusanipun menapa? Qala dipun ngendikaken antaqulu Allahumma la khaira illa khairuka wa la taira illa tairuka wa la ilaha ghairuka. Niki pandonga dipun waos tumrapipun tiyang-tiyang ingkang sampun kebacut tumindak tiyaroh utawi ngurungake niatipun ngurungake hajatipun merga wonten tiyaroh. Ya mbak pun maos doa niki. Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah mboten wonten kesaenan kejawi asalipun saking paduka. Wala taira illa tairuka, lan mboten wonten kacilakan kejawi asalipun saking paduka. Wala ilaha ghairuka, lan mboten wonten sesembahan ingkang wenang dipun ibadai kejawi namung paduka. Jadi kedah iling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek waune lali purwa duksina mergo dipengaruhi dening tiyang kathah, dipengaruhi dening tayangan-tayangan horor, terus eling oyo iki tiyaroh, piyambake pun maos doa, doa niki ingkang dipun wucalaken dening para sahabat. Walahu min haditsil Fadl ibn Abbas lan saking Imam Ahmad ugi hadis Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Yakti kang den arani tiyaroh iku sing isoh gawe napa nggih sira iku nutukake karepmu utawa ngurungake karepmu. Nika ngetipun mas tadi napa? Tiyaroh. Bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten pungkasan pengaosan dalu punika kula badhe ngaturaken dawuh pangandikanipun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid. Ya mbak ibu ngendika, fal hasilu cekakipun cariyos nggih, wa sing rembuk utawi kesimpulanipun, anna tiyarata bilih tiyarah niku rumaos ketiban apes, lajeng pesimis, mboten wonten harapan, merasa sial, tu'alaju niku dipun tambani, dipun obati, dipun awekani bihadhil umuri salasah, kanthi perkara cacah telu. Awalan ingkang angka setunggal at-tawakkulu 'alallah. Tawakal pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh dipasrahke marang Allah. Awake dhewe menungso iki sing nyipta Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ingkang maringi bejo cilaka, nggih. Ingkang maringi siji pesti, loro jodho, telu wahyu, papat pangkat, limo donya niku sedanten Allah Subhanahu wa taala kabeh dipasrahke nemen. Nek aku arep mantu ndelalah arep cilaka ning sasi sura ya wis ben wis urusane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten kaitanipun kalian makhluk. Sanian dalile pau pangandikanipun Allah, wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Sapa wonge pasrah tawakal marang Allah, Allah Subhanahu wa taala bakal maringi kecukupan. Sanian al-madhi wa adamu ta'atsuri biha. Dibablasake karepe, dibablasake niate. Senadyan dipengaruhi dening tiyang kathah, aja mantu, ndek iki kae mantu. Oh, sing omah-omah bubran, ndek iki kae mantu pegatan, ndek iki kae mantu bare kecelakaan sabe turutipun. Niku mboten perlu direwes, nggih. Dipun lajengaken niatipun, dipun lajengaken hajatipun. Wala tadhharu ala tasarrufatika. Lan ampun ngantos tiaroh niku enten tilase ten awake dhewe. Bismillah aku tak mantu ning sasi sura. Ning raine pucet nika. Nah niku berarti atine tesih wedi. Mboten sah pucet, mboten sah ajrih sebab nggih manungsa niku dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala bejo cilaka niku sampun tinulis wonten Lauhul Mahfudz. Awal ma khalaqallahu al-qalam. Nalika Allah Subhanahu wa taala nyipta kalam, Allah taala dawuh uktub. Qala wa ma aktub. Punapa ingkang badhe kula serat ya Allah. Uktub mahwa kain ila antaku masa'a. Tulisen sekabai perkara sing bakal dumadi nganti tekane dina kiamat. Jadi bejo cilaka nggih, sehat, waras, mati, urip, sugih, melarat niku sedanten sampun dipun tulis dening Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe menungso niku mung sak derma nglakoni lan nglampahi. Salisan ingkang angka tiga, anta da'wa bihadihi da'watil waridati fil ahadis. Ngilangi tiarah iku kanthi cara sira iku ngaturake pendonga bihadihi da'wat. Kanthi pendonga-pendonga al-waridah fil ahadis sing disebutake ana sakjroning hadis-hadis. Fa idza da'autallaha, menawa sira ndonga marang Allah Subhanahu wa taala bihadihi da'wati kanti donga-donga iki sing dipun wucalaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha yakti Allah Subhanahu wa taala yu'afika, bakal maringi sira pengayoman minat tiarah, saka gangguane tiarah, wa yamudduka bi i'anatihi wa nasrihi wa taufikihi. Lan Allah Subhanahu wa taala bakal maringi i'anah, pengayoman, wa nasr, pitulungan. Lan Allah Subhanahu wa taala maringi taufik. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi makaten lan semanten menggah pengaosan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika babakan tiaroh. Nggih, dados tiaroh niku wonten sing awon, wonten ingkang sae. Tiaroh sing awon niku tiaroh sing syirik, tiaroh ingkang sae menika dipun wastani al-fa'lu utawi ngarep-arep kesaenan, optimis dengan kebaikan. Lan tumrapipun tiang ingkang sampun kebacut tumindak tiaroh menika kedah enggal-enggal mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kapitadosan, keyakinan, kepercayaan, keimanan umat Islam menika sedanten kedah wonten sumberipun saking Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ewan dene adat istiadat nggih. Senadyan niku diarani ilmu titen, ilmu rapatek titen, nggih. Ilmu sanes-sanesipun menika mboten perlu direwes menawi mboten wonten dalilipun. Wah, oh, aku ora percaya wong-wong biyen ngono kuwi berdasarkan titen ngoten niku. Kowe rak bayi lahir wingi sore diomongi wong tuwek ngeyel ngono. Dados tuwek niku mboten saged dados patokan kesaenan, nggih. Patokan kesaenan, patokan bebener menika wahyu saking Allah Subhanahu wa ta'ala ning jenengan dadi wong sing luwih enom nggih ora pareng kurang ajar. Alah tuwek go rampas tok ora ana isine. Mboten pareng niku jenenge bocah kurang ajar niku nggih. Nek didukane tiyang sepuh nggih pun kendel mawon. Tumung kula yen dipun dukani. Terus pripun? Tumung kula yen dipun dukani ruruh sarta wasis samubarangipun wani ngalah dhuwur wekasane. Ra ngoten niku. Nggih. Kalih piyai sepuh ingkang ngajeni kendel mawon nggih. Ah mengke menawi piyantun sepuh sampun paripurna anggenipun duka, paripurna anggenipun ngendika wis rampung le nesu. Lah panjenengan nembe matur, nyuwun pangapunten Pak, Bu, Mbah Kakung, Mbah Putri. Nah dipun keparengan kula badhe matur ning sederengipun matur saestu kula nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun. Yo, kowe arep kandha apa? Kok jenengan kok iso nirokke ta? Kula pun tau nglakoni soal. Ah mungkin nembe jenengan aturaken. Pangapunten menika rak perkawis akidah, kepercayaan, keyakinan. Panjenengan kula sedanten umat Islam menika dipun dawuhi dening Allah Taala ingkang sampun nyipta jagat saisine supados nggadahi kepercayaan kapitadosan ingkang gumathok ingkang wonten dalil lan landhesanipun saking wahyu. Sebab niki perkara gaib. Perkara gaib niku mboten saged diputusi nganggo ilmu titen. Perkara gaib niku saged dipun putusi ada dasar wahyu. Nek wonten wahyu lindawuh ke mangkat, nek mboten nggih mboten. Lan sak piturutipun lan sak piturutipun. Bar niku tiyang sepuh jenengan caosi hadiah sing diremeni napa? Remeni ikan bakar nggih tumbaske ikan bakar. Dadi arep nyengani jenengan menahi pekewuh wisan gitu. Wis kesampluk iwak bakar gitu. Ah ngoten niku carane matur kalih tiyang sepuh. Ora disengani wong tua malah pecucah pecucu nggih. Sak kecap disauri, sak kecap disauri. Allah wong tuwek gur kari ampas brabas tanpa ana ngisine apa-apa kok ning gleleng ngono. Lah niku senadyan ingkang diaturke leres ning awake dhewe mengke dados tiyang ingkang duraka, durhaka. Dumanten tiyang sepuh. Niat becik niku kudu tansah dipun tindakaken kanthi cara-cara ingkang ugi becik. Mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Nggih sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos layang pitakenan ingkang sampun lumebet. Ketika kita minta didoakan orang lain, seperti contoh kalimat Ustaz doakan semoga saya menjadi anak yang solehah. Apakah kalimat seperti itu termasuk dalam bentuk kesyirikan? Boten. Beda jenengan ndonga njaluk karo nggih tiyang sanes niku syirik. Ning nek njaluk didongake niku mboten napa-napa. Syaraté napa? Sing ndongake niku ijek urip. Nggih, nek pun mati mboten pareng. Nggih, mila Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam tasih gesang, iku nalika pacekle Umar mesti sowan ten ngarsanipun Nabi. Nyuwun didongake supados Allah niku maringi jawah. Sak sampunipun Kanjeng Nabi sedo, Umar niku mboten nate ndonga ten kuburane Nabi mboten nate. Ning Umar ganti sowan tenggene sinten? Pakne cilik Nabi. Asmanipun sinten? Abbas bin Abdul Muthalib. Sebab Abbas niki piyai sepuh, Abbas niki pakne cilik Kanjeng Nabi lan piyambakipun tiyang soleh. Umar mboten njaluk donga dumateng Nabi ingkang sampun sedo. Dados awake dhewe niku pareng nyuwun donga dumateng ustaz, dumateng kiai. Syaraté napa? Niku kiai, ustaz yang ingkang soleh, terus piyambakipun tasih gesang, ijik urip. Nggih, menawi sampun sedo, menika mboten pareng dipun suwuni donga. Ning tiyang ingkang sampun sedo niku wenange didongaake mboten disuwuni donga. Wallahu taala alam. Iki pitakenane dawa gek kula mboten pati paham. Saya Ibu Sumini dari Karanganom Klaten ingin bertanya apa hukumnya melafatkan niat usoli fardon. ketika akan sholat dan bagaimana cara niat sholat yang benar. Ini dipun sebatakan dening kata para ulama, menawi sampun gadai kerentek nindakake niat, sampun wudhu, sampun nyepakke sajadah, nyepakke rukuh, niku ateges pun niat. Nggih. Niat niku mapane wonten nggen ati. Nggih dados mboten sah dipun ngendikake usoli fardhon. Nggih. Utawi nawaitu. Kula niat nindakake salat zuhur patang rakaat, nggih munfaridan lillahi taala. Upami niate ngoten niku nggih. Lah wonten salebetipun kitab Syarah Arba'in An-Nawawi ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala niku nyariyosaken wonten Mekah mriku wonten Ka'bah. Niku wonten sawijining tiang ajeng salat niku maos niat kanthi banter. Ya Allah kula niat nindakake salat tahiyatul masjid kalih rakaat munfaridan lillahi taala nembe ajeng takbir ngoten niku di stop. Kalih wong sing ajeng liwat, hop, aja salat sik. Lah ngopo? Aku iki nek maca niat ngono kuwi karepe apa? Lah kan iki apik. Nek apik kudune dilengkapi sisan. Maksudnya piye? Ya Allah kula niat salat tahiyatul masjid kalih rakaat munfaridan ing dinten Jumat tanggal 2 Mei 2020 disebutke jame tanggale dinone kan luwih apik. Terus dheweke melongo. Nek apik kan berarti dikompleti kabeh ngoten. Ning rak mengke dadi dawa banget, nggih. Allah niku maha miyarsa sedanten ingkang mapan wonten dada-dadane awake dhewe. Jadi senadyan mboten dipun ngendikake Allah Subhanahu wa taala sampun miyarsa. Niku ingkang dipun wastani niat. Mila babakan poso barang niku mboten wonten lafadz niat nggih. Dalilipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sawijining dinten niku wiwit subuh ngantos dumugi siang niku mboten dahar napa-napa. Dereng dahar, daharan dereng nggih dereng ngunjuk babar belas. Nabi banjur taken dumateng Aisyah. Aisyah apa awake dhewe duwe pangan? Nek awake dhewe duwe pangan, aku arep mangan. Ning nek awake dhewe ora duwe pangan, aku arep tak bablaske poso. Niku jenenge poso sing ora niat. Nggih. Poso sing ora niat. Lah niku sah mboten? Sah, wong Nabi nindakake niku. Khusus kagem siam sunnah. Ewon dene siam wajib, siam Ramadan. Niku niati kudu wiwit dalu. Nggih. Dadi niat niku mapane tenggen ati. Senadyan Nabi wau dereng napa? Dereng nawa itu soma godin niku. Nggih. Dados pindah malih kathah para ulama ngendika bilih an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat iku mapane ana nggon ati. Mboten dipun ngendikake wallahu taala alam bisawab. Apakah jika badan kita gemuk itu sudah takdir? Ini malah nyindir kula niki. Padahal sebelumnya badannya langsing, nggih pun takdir. Kabeh niku pun takdir. Menungso lemu setu legi nggih takdir. Menungso kuru nggih takdir, menungso dhuwur nggih takdir, menungso cendhek nggih takdir. Nggih ananging Allah Subhanahu wa taala maringi keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam maringi keterangan i'malu kulun muyassarun lima khuliqalahu. Tumindakno sebab-sebab. Nggih, perkara-perkara. Nggih, sebab sekabehe menungso iku bakal digampangake. Maknane pun apa nek kepengin langsing nggih panjenengan olahraga niku pinangka usaha. Ning enten mboten wong sregep olahraga awake lemu, enten mboten? Enten. Enten mboten sing gur turu wae awake kuru, enten mboten? Wonten, niku takdir. Nggih. Nggih. Arep olahraga kaya ngapa nek awake lemu terus. Kula niki ketoke lemu ya ora ya sok olahraga lho kula niku. Ya sok mlayu-mlayu ngubengi rawa nggih. Ya sok ciblon barang. Nanti wonten kegiatan jenenge brilion, brigas ciblon lan playon gitu. Niku pendak dino Ahad kalih kanca-kanca brigas niku nggih, playon bar niku ciblon. Ciblon niku nglangi nggih renang. Dadi nggih sok olahraga kula niku ning ya lemu. Sebabe napa? Ya sebabe ya mangan barang ngene. Nek olahraga ra mangan ya kuru gitu. Dados kuru lemu bagus. Elek, ayu, mboten ayu menika sampun takdir. Ananging Allah Subhanahu wa taala niku uga maringi napa niku ikhtiar, maknanipun menungso niku saged milih. Nggih. Saged milih. Dipun paringi hak dening Allah Subhanahu wa taala saged milih. Ananging kula panjenengan sedaya kedah mitadosi pilih sedanten perkawis ingkang dumadi wonten ngalam donya niku sampun dipun tulis dening Allah Subhanahu wa taala. Oh nek ngonten anu kula anu mawon klebu rejeki barang niku pun tulis nggih. Nek ngoten kula tak rasah nyambut gawe. Lah niku dosa. Rejeki sampun tinulis mboten bakal kijolan senadyan sak rupiah. Ananging Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ugi ndawuhake supados kula panjenengan sedaya niku nyambut gawe. Nyambut damel. Nek kula mboten nyambut gawe rejekine ora anggel pintu nulis. Nggih ning jenengan dosa. Sebab napa dosa ora gelem nyambut gawe. Ngoten niku. Ingkang angka kalih sebab awake dhewe niku mboten ngerti kedadosan-kedadosan di masa yang akan datang. Kelebu awake dhewe nggih. Niku sesuk niku mlebu swarga napa mlebu neraka niku pun ditulis lho. Ning awake dhewe ora mboten ngerti. Lah gandeng mboten ngerti awake dhewe niku diwajibake usaha, ikhtiar, ngupaya lan ngupadi. Nek pengen kuru nggih sregep olahraga. Nggih nek maune mangane rong cethik nggih disudo. Dadi sak entong upama. Sak entong ning imbah-imbo ya padha wae gitu. Sinambi nyuwun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi kuru malih. Ning nek kula pribadi piyambak nggih lemu kuru niku ora dadi ngopo. Sing baku niku sehat. Nggih mboten. Awake kuru nek gur engkri-engkrien mawon nggih to. Jur keroan wae. Awake lemu ning sehat, pilih lemu sehat napa kuru lara? Nggih. Nek kula pilih langsing sehat gitu. Nek kena milih gitu. Wallahu a'lam. Bagaimana membedakan hadis sahih dan hadis palsu? Nganggo emotikon guyu barang. Tekone. Aniku pendamelanipun utak para ulama nggih, para ulama ingkang sampun pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah. Nggadahi napa niki pangertosan agami ingkang pinunjul. Sebab piyambakipun sinau nelasake wekdalipun kanthi sinau. Carane pripun dipun teliti rawi-rawine niku? Nggih. Wah niku carane ngerteni ngeten iki nggih awake dhewe merujuk fatwa-fatwanipun ulama ingkang sampun telasake yuswanipun kagem sinau ilmu hadis. Mboten saged diterangke 5 menit, semenit, sak jam, rong jam mboten cukup. Nggih. Dados panjenengan menawi badhe pengin mangertosi hadis ingkang sahih, hadis ingkang dhaif nggih, kudu sinau ilmu hadis. Ilmu mustalahul hadis. Nggih. Terus ilmu ruwat nggih. Biografi ini pun para perawi hadis wiwit lahir ngantos dumugi sedo lajeng pangalembanane pun para ulama dumateng rawi kalau apalane kuat napa mboten nek enten rawi perawi nggih merawi hadis niku konangan dheweke ngapusi pitik hadise mboten ditampa kur ajeng enehi menehi napa beras nggih ajeng menehi sego ora ngerti dicekel dibeleh iku nak ngapusi pitik nggih mboten. Nah niku hadisnya pun mboten ditampa. Jadi perawi niku kudu wong ingkang tiyang ingkang apalanipun kiat lan gadahi napa nggih? Syarat-syarat ingkang gumathok. Mboten saged dipun jlentrehake sak jam kalih jam, wallahu taala alam. Menawi ten desa niku wonten grahana gerhana bulan srengenge wonten lindu banjur sami nutuk kentongan supados diparingi aman menika napa kelebet tiaroh napa malah kelebet kesyirikan nggih. Mbok menawi kalih-kalihipun nggih tiaroh nggih kesyirikan nggih. Sebab niku wonten cariyos ingkang dipun pitadosi dening tiang kathah. Jadi bulane niku nek grahana niku nembe dicaplok diemplok dening Bathara Kala utawa buta gitu. Buta niku bojone Pak To. Dadi bulane diemplok dening buta Ya, butone niku mbiyen awake diketok dening dewa nyeblok dadi kentongan. Mula nek mbulane dimplok buta, kentongane ditutuki terus butone awakku kok lara kabeh. Terus mbulane dilepeh meleh. Nggih. Lah niku crita ngaya wara gedebus kerincing mboten parang dipun pitadosi. Nggih. Menawi nembe gerhana, sae niku gerhana wulan, gerhana srengenge. Nggih. Kula menawi sedaya dipun dawuhi nindakake salat kusuf, salat gerhana. Niku syariatipun Nabi. Ewa dini nek lindu kentongan niku mbok bilih mengkuwigati utawi tujuanipun niku nggugah kancane. Dotangi yo cah, dotangi yo cah eneng lindu mulo dituthuki kentongan. Mboten krana butane nembe ngolet. Terus jagate dadi gograk mboten. Kula piyambak nek lindune wayah dalu nggih. Ning nek lindune wayah awan mboten tuman kentong niku. Nek wayah dalu enten lindu niku sami kentong warga desa niku. Niku karepe nggugahi tanggane. Ayo gek do metu. Saka jero omah, ngono nek omahe rubuh. Nggih. Kadang kala sinambi kentong niku sinambi maos donga, kukuh bakuh kukuh bakuh kukuh bakuh ngoten niku. Niku pareng mboten? Pareng. Ya Allah mugi paduka maringi kokoh bakoh. Tak tertandingi gitu. Malah kaya iklan semen. Nek tiang-tiang Arab niku Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim ngoten niku. Mboten napa-napa ya Allah kula nyuwun selamat, ya Allah kula nyuwun selamat. Semanten iki nalika pageblug ngoten niki, nggih. Suket grinting kala menta, dilukuwa digaruwa. Brejo selaning luku, brejo selaning garu selamat kanthi kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pareng mboten donga ngoten niku. Ya pareng mawon donga to. Donga ning agem basa mawon pareng. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sauger mboten pas nembe salat. Nek salat niku wawasan doa lan zikir sampun gumathok dipun wucalake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados nek gerahana mboten sah kentong, cukup enggal-enggal wudu tumuju masjid salat gerhana sesarengan. Ewa dene lindu nggih mboten kudu nganggo kentongan nggih saged tulis ten grup lindu cah niku biasanya sing nomor 1 Mas Wawan niku. Dari anu Pacitan 5,6 skala Richter ngoten niku. Mboten kudu kentong gitu. Napa kentonge direkam lebokke teng grup WA ngoten mboten to nggih. Sebab niku tujuane kanggo nggugah kancane supaya tangi. Wallahu taala. Menawi kewan kadal niku napa sejenis kewan sing kudu digepuk? Mboten, sak ngertos kula mboten. Sing kudu digepuk niku jane alwaghlu nggih. Alwaghlu. Ananging Imam Asy-Syaukani menawi kula mboten salah pemut, piyambakipun ngendika wonten salah sewijining kitab, bilih tekek lan cecak niku kelebu golongane sebab niku tesih satu spesies. Nek liyane mboten. Nggih. Cecak kalih tekek. Nggih. Niku miturut hadis lan keteranganipun para ulama niku kelebu kewan ingkang dipun dawuh supados dipun pejahi. Ewan dene kadal, terus napa melih boyo. Napa melih nyambik nggih, nyambik. Pirsa nyambik? Biawak nggih. Niku mboten kelebetan mriku. Ning menawi ganggu dipun pejahi pareng mboten? Pareng. Napa mawon kewan menawi sampun ganggu nika pareng dipun pejahi. Wallahu taala alam. Apakah benar ada dalil yang melarang mengangkat jemuran baju di waktu maghrib atau setelahnya? Katanya orang nggak boleh soalnya katanya bajunya udah dipakai setan. Waduh, ke orang alian kelambine. Aku lo dados kelingan wonten telatah Klaten niku tigang tahun kepungkur mbak menawi. Niku geger lower. Nek cara saat niki geger geden mah. Goro-goro ini nopo. Goro-goro ini wonten napa niku kapi ngantuk ngantek polisi-polisi dot teko lho niku saking horor ini niku. Niku wonten fenomena kotang wewe. Wadung dawane 100 meter niku isine kotang kabeh niku. Lah terus wong do wedi, wah iki kotange sapa? Orane sing ngaku. Kok kotang semene akehe. Terus wonten cah nom-noman sing kondo. Gek wingi kae aku bengi-bengi iruh ibu-ibu rambutnya direwo-rewo ngoten niku mepeni kotang. cacahe wakeh ning watusan. Niku ngantek geger enten fenomena kotang wewe. Nganti polisi niku menerjunkan personil untuk ngamanke si niku wau gitu. KW niku wau. Singkatannya kan KW gitu. Niku ndalu-ndalu nganti esuk mboten enten sing ngaku. Wah niku kuah beda percaya. Ngantos setunggal wulan, kalih wulan, tigang wulan niku nembe wonten pengakuan bilih cah nom-nom sing senengane do nongkrong-nongkrong ngen peteng-peteng niku lho. Lah niku rak do nganggur wah iki apike apa ya gawe sing gayeng-gayeng iki kira-kira apa ya ngono. Ndek mben niku enten circle crop. Pirsa circle crop sing pari disasaki ngetok dadi kaya stempel e alien niku lho. Lah niku ternyata penggaweane bocah niku. Cah-cah sing do ora cetho ora cetho niku. Nggih. Si KW niku nggih mlebu niku gaweane wong. Mula kula nek iruh nom-noman, nggih, do nongkrong ning nggon peteng-peteng niku lha niku sujono mawon kula. Curiga mawon enten iki do arep gawe apa neh iki. Ndek mbah sik ke crop saiki KW sesuk apa neh. Mula cah nom niku nek mboten ngaji, mboten lungguh ning ngarepe kiai entek-entekane nggih. Tukang gawe KW niku wae. Nek udzubillahi min dalik. Dados cekakipun wangsulan nggih mboten wonten dalil. Nek wayah bengi ora entuk dipulungi sebab wis dienggo dening setan niku mboten. Mboten wonten, nggih. Ingkang wonten dalilipun umat Islam niku saben-saben ajeng copot rasukan nggih. Ajeng salin, ngagem celana, ngagem rasukan, saderenge dilepas niki maos bismillah. Ada dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adama ayyakula bismillah. Benteng sing dadi wates antarane matane jin lan aurate anak Adam iku kanthi maca bismillah. Dados panjenengan nek copot klambi, copot katok mboten maos bismillah niku setan nonton aurate panjenengan. Nauzubillahi min zalik. Niki nek pun maca bismillah cepot terus ngagem baju niku setan pun mboten saged nginjen meleh digawe ra ketok. Niku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi ora kok wayah bengi setane teko terus klambi-klambi sing ra dienggo terus dileboni niku mboten wonten dalilipun. Ane udan masuk ra entuk dipulung. Nggih. Ora itu, aku wis esuk gelem ngumbahke neh apa piye gitu. Dados pangandikan kalau wong mboten leres mboten wonten dalil ingkang gumathok. Wallahu taala alam. Di mau. Kok akeh banget saya akeh iki. Saya Umu Aulia dari Lampung Tengah Kota Gajah. Kota Gajah. Khawatir dengan mimpi buruk apa termasuk tiaroh? Nggih. Mimpi buruk, khawatir dengan mimpi buruk niku termasuk tiaroh. Napa melih jenengan nganti manut marang isine pengipen? Nah niku tambah rekoso meneh. Nggih. Tambah rekoso malih. Sebab ngipi niku nek apik asale saking Allah, nek elek niku asale saking setan. Jenengan percaya kali setan? Gara-gara ngipine napa nggih? Ngipi untune copot. Ngendikane simbah-simbah riyen nek ngimpi untune copot keluargane bakal eneng sing mati. Kula niku ngimpi untune copot niku pun mboten ketung. Ning alam wah iku lagi wah aku iki sekolah jek enom kok untuku copot iki piye ta iki? Wah ya Allah gek piye iki untune copot iki. Pas tangi niku oh jebule jek bakoh. Ternyata hanya mimpi. Wah jarane keluargane eneng sing mati tekan sepriki keluarga kula tesih wutuh. Alhamdulillah. Lillah. Dados mboten perlu direwes niku ngipi sing elek niku. Cekap maos a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngipi-ngipi sing elek niku. Nggih, napa melih ngipine niku nuwun sewu kathah menungso niku tersesat gara-gara ngipi. Kathah menungso niku tersesat gara-gara ngipi. Wonten kedadosan ten dusun kula niku sing jenenge ritual sesajen, pancenan genduren niku pun ical, ilang. Terus salah sewijining dinten wonten sesepuh. Sesepuh niku mboten tau ten masjid. Babar blas mboten nate tindak masjid, mboten nate salat. Niku nalika kumpulan kampung sesepuh niki kondo, cah warga kampung kabeh. Aku rak pinangka sing disepuh kene ing desa kene. Wingi nalika tanggal semene dina iki jam semene aku ngipi. Didawi karo sing ngesuwi neng desa kene sing mbah reksa ngoten gampangane. Dheweke kondo, kok wong desa kene kok saiki ora tau genduren, ora tau sesajen, ora tau pancenan. Mula aku wenehi meling nek kepengin desa kene subur makmur gemah ripah loh jinawi. Gampang kang sarwa sinandang, subur kang sarwa tinandur, seger kang sarwa tinombe. Bismillah. Ngombe sik. Kuwi kudu ngurip-uripake genduren. Kudu ngurip-urip kake meneh sesajen. Kudu ngurip-urip kake maneh pancenan. Nek ngantek do diteruske ninggalake telung perkara iki enten ana desa kene sesuk bakal ketaman pagebluk. Kacilakan. Lah bibar niku wong sak desa niku do percaya, nguripke melih. Niku sing teko kinten-kinten sinten niku? Sing nekoni sing teko ten ngipine sesepuh niku wong. Napa Allah mboten mungkin. Napa Kanjeng Nabi? Mboten mungkin. Napa malaikat? Mboten mungkin. Ming kantun siji. Napa niku? Jin utawi setan. Lah niku ngipi dawuh sing ngono mboten perlu direwes. Mboten perlu digatekke. Niku pengen jlomporongake menungso. Wonten melih kedadosan melih ten dusun kula. Sawijining warga niku nimba. Wayah surup bibar salat maghrib. Enten biyen petengan ngoten niku. Oh mereka ini gedang ya, ini petengan mereka. Ini gue enten murup kecelap-kecelap. Terus kondo kali dukun. Ini gue kalau ada ingin bawa bar maghrib enten murup kecelap-kecelap nopo nge. Tuh aku rung iso menei wang sulan, tenono telung dino. Bar telung dino ini gue dewe ngipi eneng cah cilik nangis njaluk digendong. Ngipi wanten bocah cilik nangis njaluk digendong. Terus moro tenggene dukun. Niku dewi kula ngipi roh cah cilik bocah nangis njaluk digendong kali kula niku napa nggih Mbah Dukun? Oh ya kuwi sing kecelap-kecelap wingi kae. Kuwi berarti ning papringan ngono kuwi eneng pusaka terpendam sing kepengin melu kowe. Gara-gara ngipi niku dipacul, digoleki pusakane niku. Ketemu niku enten keris Cundrik Badranaya. Ning ndi-ndi kok jimat kok mesti Cundrik Badranaya ngono. Kok ora ana Cundrik Kogok napa Cundrik Buta Cakil ngono kok ora ana nggih. Lah niku terus dirumati, paringi minyak wangi, diambungi ngoten niku. Gara-gara ngipi. Mula ngipi sing elek-elek niku mboten sah direwes, mboten perlu dipun penggalih. Sebab Nabi ngendika ngimpi ingkang awon menika asalipun saking syaitan. Wallahu taala alam bisawab. Hukum pasang gambar foto model di pangkas rambut. Katanya dilarang memasang gambar bernyawa. Raine dibusek, digawe polos. Saged mboten? Saged. Kula mboten saged gawa nyang tukang desain. Jadi foto kan sing digunakake kan ming rambute to. Mboten raine to? Raine niku digawe polos putih kabeh niku sampun pareng. Nggih. Ada dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-suratu hiyar ra'su idza kuti ar-ra'su fala surata. Gambar iku sirah nek sirahe wis dipotong, wis diketok, iku dudu gambar meneh. Utawa sing diketokke, Gur? Napa niki? Hulu tok. Ning saene bagian rai niku didamel polos menika sampun dipun keparengaken. Wallahu a'lam. Saking Sigit Suryanto Hilal Godean. Menawi makan sajen semisal gedang rojo dinggo sajen manten iku kados pripun? Pareng nggih. Gedang rojo, gedang Cavendish ngeten iki. Malah tawa kula. Gedang Ambon, nggih. Gedang niku sing paling larang niku malah anu lho. Gedang rojo niku pisang Cavendish, Ambon niku kalah kabeh kalih gedang rojo. Niku gedang paling larang, paling enak, paling lezat, paling lazin. Didahar mboten apa-apa. sing boten pareng niku sembelihan kagem sanesi Allah. Sesajen sing rupa iwak niku lho boten pareng. Panggang pitik tilase wong wiwitan boten pareng, terus larung sesaji ndas kebune ditemu, wah ndas kebune dibedheti kan iwake 3 kilo. Nggih ditungseng kena wong nggo sak RT. Niku boten pareng. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika wala ta'kulu mimma lam yudzkarismullahi alaihi. Aja sira mangan sembelihan sing ora disebut asmane Allah utawa diwujubke kanggo saliyane Allah, menika mboten parang. Ewan dene gedang raja nika dipun keparangaken ndok barang niku tigan pirsa ndok tigan nggih niku pareng kula riyin jaman cilik niku sak turut kretek niku wonten ndok talih takir isine kunir beras kali duit ndoke tak jupuk duwite dijupuk nggih dimanfaatke. Ewan dene nek iwak menika mboten dipun keparangaken. Wallahu a'lam. Bagaimana menjelaskan tauhid kepada anak yang masih kecil? Sekolahnya tentang TKIT kali SDIT. Gitu. Utami dipun waosaken kitab Usul Salasah untuk anak. Nggih. Usul Salasah niku rak jenengan waos artine niku sae lho niku. Sapa pangeranmu? Sapa sing nyipta kowe lan sak piturutipun? Sekabehe sakliyane Allah menika makhluk. Allah menika ingkang wenang dipun ibadahi. Dados tiyang sepuh sederengipun mucal tauhid piyambakipun kudu sinau tauhid langkung rumiyin. Siapa yang mencipta kita? Siapa yang mencipta kamu? Yang mencipta adik siapa? Kita beribadah kepada siapa? Ngoten niku. Dipun wulangake kanthi bahasa-bahasa anak kecil. Nggih. Ora kok cah cilik kon melu dawuh kitab tauhid telung dina telung wengi ya mendem nggih ta. Dados piwucal tauhid kagem lari-lari alit menika sampun tartamtu benten kalian piyai-piyai sepuh. Lah kula niku pakulinane niku ngaturaken piwulang tauhid kagem piyai sepuh. Nek nggo cah cilik-cilik niku jenengan mengke taken kalih Kak Erlan nggih. Kak Erlan saking Ayu Jakarta anu mengke taken kalih Kak Erlan utawi Kak Anas Mujahidin. Menika ustad ingkang asring ngaturaken piwulang piwucal tauhid kagem lari-lari alit. Wallahu taala alam. Badhe tanglet menapa termasuk syirik tiyang sepuh ingkang tabur bunga wonten makam ananging boten mangertos ilmunipun syirik. Matur nuwun. Nggih gumantung anu, gumantung kapitadosanipun. Nggih. Menawi sekedar tabur bunga boten wonten kapitadosan menapa-menapa menika boten dipun wastani syirik. Ning menika kelebu tumindak ingkang boten leres ugi. Sebab boten wonten dalilipun. Para sahabat niku kathah boten enten sing tabur bunga, ten Arab enten bunga mboten kira-kira. Wonten. Kembang niku enten ten mereka. Masa ora ana kembang kono. Sing ana ing Indonesia tok kembang. Wong para ulama niku nek pengajian ten mejane kathah kembang. Ning kena ngopo ten zaman Nabi enten kembang mboten? Wonten. Ning kena ngopo Nabi mboten tabur kembang? Lah kan Nabi pakai pelepah kurma, lan jenengan kok ora nggo bongkok kambil wae. Gitu. Nek mengikuti Nabi nggih, jadi cariyosipun Nabi niku nembe melampah, ontane mboten purun melampah. Terus malaikat Jibril mandhap. Nggih nyaosi pirsa Nabi ngarsane panjenengan ten ngarep menika, iku wonten kuburan cacah loro. Nggih menungsone mayite loro niku nembe diazab dening Allah, mula ontane ra gelem mlaku. Sebab siksa kubur niku saged dirungokke dening sedaya makhluk. Sedaya makhluk niku saged kerungu wontenipun siksa kubur. Kejawi kalih menungso lan jin. Menungso lan jin mboten saged kerungu. Ning liyane niku saged kerungu. Mila unta ora gelem laku. Terus Nabi ngendika mandek mendet bongkok kurma niku disigar, sret diselehke enten kuburan siji sing separo ton kuburan sijine. Nabi ngendika aku ndonga nyuwun marang Allah sak suwene bongkok iki teles muga-muga Allah ngelereni pasiksan kubur kanggo mayit loro iki. Terus piyambake pun ngendika inna sahiba hadzainil qabraini yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Yakti mayit cacah loro iki disiksa dening Allah. Lan dheweke diparingi siksa kubur ora nindakake perkara sing gedhe. Amma hadza kana yamshi bin namimah wa amma hadza kana la yastanzihu anil baul. Sing engko siji iki senengane dadi provokator, mengadu domba, tombak cucuan, nyebar wiso, nandur tunggak kemaduh, ngelincipi parang apa-apa. Pirsa carang, carang apa-apa. Carang niku pring sing pun papak. Anu ku digawe lincip dening dheweke. Nyebar wiso, menebar racun. Jadi enten wedange kancane dicemplungi racun. Cemplungi racun ngene. Terus nandur tunggak kemaduh. Jenan pirsa wit kemaduh. Kemaduh niku uwit sing godhonge nek keneng tangan marai guatel. Jadi dia malah nandur wit kemaduh ten pundi-pundi. Nggih. Niku jenenge napa wau tumbak cucuan. Provokator. Wong sing gaweane ucuk-ucuke lho pemerintah lho, janji-janji tok pemerintah lho, PPKM tok. Ngajak rakyat supaya geding marang pemerintah. Ha niki provokator. Niki diincim sesuk pinaringan siksa kubur naudzubillah min dzalik. Wa amma hadza kana la yastanzihu anil baul. Ewan dene sing siji iki nek pipis ora tau sesuci. Mboten nate cewek, mboten nate cawe. Nggih, mila nek toyan bibar pipis nggih sesuci sing sampurna. Sae ngginake toya napa watu napa godhong ning ampun godhong kemaduh wau. Malah gatel kabeh engko ngene. Milih watu nggih ngati-ati aja sing lincip-lincip gitu. Malah dedel-duel ra karu-karuan nggih. Nggih, dados nabi niku nalika nyelehake bongkok enten dhuwur kuburan sebab piyambake pun nampi wahyu saking Allah. Dikandani dening malaikat Jibril. Mula niku kekhususane Kanjeng Nabi. Bubar niku mboten enten para sahabat sing melu-melu, tak nyigar bongkok, tak saleki dhuwur kuburan muga-muga siksane di lereni. Mboten wonten setunggal sahabat ling melu-melu. Sebab niku kekhususane Nabi. Nabi pirsa sebab nampi wahyu saking Allah. Para sahabat mboten nampi wahyu. Lah kok jenengan malah melu-melu? Wong nak para sahabat mboten melu-melu. Nggih, jenengan melu-melu tabur bunga menika mboten leres. Ewan dene niku kelebu syirik napa mboten nggih? Gumantung kapitadosanipun. Nggih, nek dheweke gur melu-melu insyaallah mboten, ning nek dheweke duweni kapitadosan nek ora tak sebari kembang iki bakal kualat iki bakal dadi musibah. Nggih. Gara-gara ora nyebar kembang iki aku dadi nampa kacilakan wonten makhluk ingkang yanfa'u wa yadur. Makhluk ingkang sebab ingkang saged maringi bebaya lan musibah lan niku kapitadosan syirik ingkang boten dipun keparengaken. Wallahu taala alam bisawab. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, menika tasih kathah nggih pitakonan ingkang dawa-dawa. Nggih. Wonten sing tekon tak adut barang poligami niku kula senes praktisi nggih, dados mboten sae mengke kula ndak diarani pitik pikiran. Mila dipencekapaken semanten kemawon, menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi ingkang sekedhik saged beto manfaat. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih, kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.